Silakan Mr. Reja juga ya, monggo bergabung aja. Siki Selmor DJ. Kawasan Aljunied, Sharin, Cici Papina. Don't. asik berat punya bawa. Bisa cari belakang ditendang, mencari yang hilang. Harus waktu kecil tak tahu aja yang mungkin disentil-sentil tak taunya. Aha. Waktu kecil tak tahu aja yang mungkin disentil-sentil tak taunya. Lagi dong yang mau